بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، ayo ikhwah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di hari Senin 21 Rabiul atau 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, bertepatan 6 November 2023 Masehi. Kembali kita bisa melanjutkan majelis kita, kajian kokoh di atas salafiyah dengan bimbingan kibar ulama sunnah, yang mana kajian ini merupakan pembahasan dari kitab Al-Ajwibah. Al-Ajwibah kami dan mentahdir kalian, mentahdir umat dari kami. Ini maksudnya pada pertanyaan ini, bahwa jamaah tabligh mengklaim sebagai ahli sunnah bahwa mereka juga berjalan di atas manhaj ahli sunnah. Nah, jika terjadi kesalahan, memang bisa terjadi kesalahan pada salah seorang dari mereka misalnya, maka kenapa kelompok kami dihukumi, divonis? Ya, kenapa kelompok kami ditahdir oleh kalian, yakni oleh salafiyin? Nah, gitu. Sehingga dengan bahasa mudahnya, bahwa pertanyaan ini memprotes adanya tahdzir para ulama ahli sunnah, para ulama salafiyin terhadap jamaah tabligh. Mereka tidak terima dengan tahdzir tersebut karena jamaah tabligh berjalan di atas manhaj ahli sunnah. Nah, maka bagaimana dengan ini? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, menjawab, jama'atu tabligh kataba anhum man dhahabu ma'ahum wadarasuhum. Kelompok jama'at tabligh ini telah banyak menulis tentang mereka, yaitu oleh orang-orang yang telah pergi berangkat bergaul bersama mereka dan mempelajari kondisi mereka. Ini yang menulis tentang jama'at tabligh, orang-orang yang pernah pergi bersama mereka dan mempelajari keadaan mereka. Wa katabu anhumul katsir, dan yang menulis tentang jamaah tabligh ini sangat banyak. Wa sakhasu al akhta allati indahum, dan mereka menyebutkan secara jelas kesalahan-kesalahan yang ada pada jamaah tabligh. Fa alaikum an taqra'u ma kutiba anhum, maka silahkan kalian membaca buku-buku yang ditulis tentang kesalahan-kesalahan kelompok jamaah tabligh ini. Liyatabayyan lakum al-hukmu fi hadha, agar jelas bagimu, bagi kalian hukum tentang permasalahan ini. Di antara ulama yang menulis tentang jamaah tabligh itu adalah Al-Syaikh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri. Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri menulis kitab yang berjudul Al-Qawlul Baligh fi Tahdzir min Jama'ati Tabligh. Nah, ini merupakan kitab nafis, ya, sangat istimewa dan sangat bagus, ya, dan farid. Ya. Ini di antara kitab yang terluas panjang lebar mengupas tentang firqah ini, firqah jamaah tabligh. Ya. Maka silakan bisa dibaca di antaranya kitab-kitab tersebut. Ya. Demikian pula Al-Allamah Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, dia menulis kitab As-Sirajul Munir fi Tanbih jamaah tabligh ala akhtaihim, Demikian pula ini di antara kitab yang terluas yang mengupas tentang Jamaatut Tabligh ini. Kemudian kata Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, dia mengatakan, Alhamdulillah, Allahu aghnana an ittiba'i fulan wa 'allan. Alhamdulillah, Allah telah membuat menjadikan kita tidak butuh untuk mengikuti si fulan maupun 'allan. Fa indana tariqu ahlus sunnati wal jamaah. Nah, nalzimuhu, kita memiliki tariq jalan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, maka kita berkomitmen dengannya. Wala alaina min jamaati tabligh au ghairi tabligh. Kita enggak perlu mengikuti jamaah tabligh ataupun jamaah lainnya yang bukan tabligh. Hadza lasna bihajah ilaihi. Kelompok-kelompok seperti ini enggak dibutuhkan. Ya. Famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal, kata beliau. Maka apakah setelah kebenaran itu kecuali kesesatan? Amma haqiqatuhum faqad kataba anhum waqad kutiba anhum kitabat katsirah. Ittali'u 'alayha ta'rifu. Adapun hakikat mereka ini, kelompok jamaah tabligh, ya, telah ditulis tentang mereka berbagai karya tulis yang banyak. Silakan kalian telaah karya-karya tersebut, niscaya kalian mengenali siapa hakikat jamaah tabligh ini. Walladzi katabu anhum mimman dhahabu ma'ahum wa safaru ma'ahum wa khalituhum wa katabu anhum an ma'rifah wa an bayyinah. Para penulis itu adalah orang-orang yang telah pernah pergi bersama mereka, bersafar bersama mereka, bergaul dengan mereka. Ya. Sehingga para penulis itu, para ulama yang menulis tentang jamaah tabligh ini, menulis tentang jamaah tabligh berdasarkan pengetahuan dan bukti-bukti. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Tentang jamaah tabligh ini adalah kelompok yang didirikan oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Nah, Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, Muhammad Ilyas ini dilahirkan pada tahun 1302 Hijriah. Ya, memang dia hafidz Quran, membaca Kutubus Sittah dan kitab-kitab hadis. Itu di atas manhaj Adiyubandi Al-Hanafi. Ya, Adiyubandi. Nah, madhab Adiyubandi yang sering dikenal dengan Ahmadiyah. Dia secara madhab fikih seorang yang bermadhab Hanafi. Secara akidah Asy'ari Maturidi. Secara suluk dia Sufi. Dia Sufi. Ya. Nah, dia berbaiat di atas tarekat-tarekat Sufiyah, yaitu di atas empat tarekat. Naqsyabandiyah, As-Sahrawardiyah, Al-Qadiriyah, dan Al-Jistiyah. Ya. Dan pendiri jamaah tabligh ini, Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, itu berbaiat pada seorang Syekh Sufi, yaitu Syekh Rashid Al-Kankuhi. Ya. Syekh Rashid Al-Kankuhi. Yang kemudian baiat ini dia perbarui kepada Syekh Rashid As-Saharanpuri melalui perantaraan Syekh Ahmad As-Saharanpuri. Ya. Muhammad Ilyas itu punya majelis yang disebutkan di sini majelis fil khalwah, menyendiri. Dia pernah menyendiri di kuburan Syekh Nur Muhammad Al-Bidayuni. Al-Bidayuni. Syekh Nur Muhammad Al-Bidayuni ini adalah muraqibah Al-Jistiyah. Yakni pimpinan tarekat Jistiyah. Suatu hari pernah dia keluar di kekuburan Abdul Quddus Al-Kankuhi. yang mana Abdul Quddus Al-Kankuhi ini, itulah yang memberikan pengaruh kuat pada Muhammad Ilyas. Di antaranya menanamkan fikrah wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ini mengajar di kota Delhi dan wafat di kota tersebut pada tahun 1363 Hijriah. Abul Hasan An-Nadwi pernah melihat Syekh Muhammad Ilyas ini tadi Abul Hasan An-Nadwi melihat bahwa Muhammad Ilyas itu memang dalam dakwahnya itu cenderung pada dakwah melalui tariqat sufiyah. Ketika dia sudah putus asa, tidak mampu mengobati kondisi penduduk di negerinya dengan cara taklid, ya, atau dengan cara-cara yang biasa dia lakukan itu sudah tidak bisa, makanya dia menggunakan tariqat sufiyah. Mian Muhammad Aslam menukilkan dari Malfuzat Ilyas bahwa dia pernah bermimpi tentang tarekat ini, yaitu ketika diilhamkan pada hatinya dalam mimpi ketika tidur tentang tafsir baru tentang firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Katanya bahwa ayat ini berkonsekuensi yang mengharuskan berdakwah dengan cara khuruj. Ya, dengan cara khuruj. Sehingga dakwah ke jalan Allah enggak bisa terlaksana kecuali dengan cara khuruj. Enggak bisa melakukan dakwah berdiam di satu tempat saja. Ya. Namun dilakukan dengan cara khuruj. Dalilnya adalah ayat ini. Ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas katanya. Sehingga dakwanya harus khuruj. Ya. Karena ukhrijat linnas dikeluarkan untuk umat manusia. Makanya dia mengambil kesimpulan bahwa dakwanya dengan cara khuruj. Dan dakwah dengan cara khuruj ini, itu akan bisa menambah iman. Dalilnya karena Allah mengatakan di sini tu'minuna wa tu'minuna billah setelah ukhrijat linnas. Ini tafsir baru tentang ayat ini. Maka ini satu hal yang perlu kita cermati. Tafsir seperti ini tafsir dengan cara mimpi, ya, dan ini merupakan manhajnya Syekh Sufiyah yang itu bisa jadi merupakan wahyu dari syaitan. Nah, dan dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pendiri kelompok ini, Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, itu memang sufi. Ya. Bahkan terang-terangan berbaiat, melakukan dua kali baiat terhadap tarekat sufiyah, khususnya empat tarekat tadi. Dan tampak pula bahwa pendiri kelompok jamaah tabligh ini adalah seorang kuburi khurafi. Ya. Itu sebagaimana tadi dia menyendiri duduk di kuburannya siapa? Nur Muhammad Al-Bidayuni. Yang merupakan Muraqibah Al-Jishtiyah. Ya. Pembesar atau pimpinan kelompok tarekat Jishtiyah. Bahkan melalui orang inilah dia tertanamkan pada dirinya fikrah wahdatul wujud. Ini sangat berbahaya. Ada pada diri Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ini pemikiran apa? Wahdatul wujud. Ya. Nah, manhaj dakwah kelompok jamaah tabligh ini itu apa yang mereka istilahkan ada 6 prinsip atau 6 sifat. Yang pertama, mereka sebutkan tahqiq kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Yang kedua, as-salatu zatil khusyu' wal khudu'. Salat yang khusyuk dan tunduk. Yang ketiga, al-ilmu bil fadail la al-masail ma'adzikir. Ya. Kata mereka, ilmu fadail disertai zikir, bukan ilmu masail. Yang keempat, ikramul muslim. Yang kelima, tashihun niyah. Yang keenam, ad-da'wa ilallah wal khuruj fi sabilillah ala manhajit tabligh. Mereka istilahkan ad-da'wa ilallah wal khuruj fi sabilillah. Padahal itu dilakukan di atas manhaj jamaatit tabligh. Nah, ini tertulis demikian manhaj dakwah mereka yang disimpulkan menjadi sittatul usul katanya, 6 prinsip. Semintas lalu bagus. Ya, namun coba kita lihat apa yang mereka maksud. Misalnya yang pertama, tahqiq al-kalimah at-tayyibah. Ya, apa mereka maksud? Ya. Yang mereka maksud adalah ikhrajul yaqinil fasid minal qalbi wa idkhalul yaqinis sahih ala dzatillah. Ya. Mengeluarkan keyakinan rusak dari hati dan memasukkan keyakinan yang benar. Ya. Keyakinan yang benar tentang Allah dzatillah taala. Yang mereka maukan dengan ini itu adalah wahdatul wujud. Nauzubillah dari akidah yang seperti ini. Demikian pula mereka misalnya pada nomor 3, al-ilmu bil fadail, sehingga yang mereka kupas ilmu fadail. Adapun ilmu masail enggak mereka kupas. Mereka bilang ilmu masail diserahkan kepada kiai atau dai atau ustaz setempat katanya, jangan dibahas. Karena kalau dibahas ilmu masail ini akan menimbulkan perpecahan umat. Apa yang mereka maksud ilmu masail? Ilmu tentang tauhid al-uluhiyah. Ya. Kalau mentahdir dari tawaf di kuburan, ini ilmu masail katanya. Ini jangan dibahas. Kalau dibahas, bikin perpecahan. Mentahdir dari jimat-jimat, itu jangan. Itu ilmu masail. Adapun mereka, kita katanya, jamaah tabligh yang kita bahas, ilmu fadail saja. Nah. Ayol ikhwa rahimani rahimakumullah. Karena itu, al-allama Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah menyebutkan sekian poin kritik terhadap jamaah tabligh. Yang pertama, bahwa pendiri kelompok ini itu tumbuh di atas sufiyah, bahkan melakukan dua kali bayat. Ya. Yang kedua, bahwa pendiri kelompok ini itu punya hubungan erat dengan kubur, yang biasa dia menanti adanya kasyaf, ya, mimpi-mimpi dan sebagainya di kuburan tersebut. Yang ketiga, bahwa dia menanti arahan dari Muraqibah al-Jistiyah di kuburan Abdul Quddus al-Kankuhi, yang mana dia beriman terhadap pemikiran wahdatul wujud. Nah. Dan memang orang inilah yang menanamkan, memberikan pengaruh pada Muhammad Ilyas al-Kandahlawi tentang fikrah wahdatul wujud. Yang keempat, kata beliau, al-muraqibah al-jistiyah yajlis indal kubur nisfu sa'ah min kulli usbu'. Al-muraqibah al-jistiyah itu dengan cara apa? Duduk di kuburan setengah jam setiap pekan. Bitaghdiyati ra'as wa dzikir, dengan menutup kepala dan berzikir dengan ucapan Allahu hadiri, Allahu nadhiri. Nah. Dengan ucapan seperti itu. Amal perbuatan ini, kata Syekh, kalau dia lakukan lillah, maka itu bid'ah. Dan kalau dia lakukan untuk tunduk kepada penghuni kubur, maka itu syirik billah. Wal akhir huwa dhahir. Yang kedua ini yang lebih tampak. Dia lakukan bukan karena Allah, namun dia lakukan li al-khudu li sahibil qabr. Nas'alullah, na'udzubillah ya akhwan. Ini syirik billahi ta'ala. Kritikan yang kelima bahwa masjid mereka yang dari sanalah bermula kelompok jamaah tabligh ini, padanya ada empat kuburan. Empat kuburan. Bayangkan di masjid yang mereka, nah, dari situlah bermula kelompok jamaah tabligh. Di situ ada empat kuburan. Markas besarnya, markas utamanya. Yang berarti mereka memang sama sekali tidak ada upaya untuk membasmi kesyirikan. Ya. Seperti itu. Maka satu yang dusta besar ketika mereka menyatakan bahwa prinsip dasar dakwah mereka di atas enam prinsip itu, yang pertama tahqiq la ilaha illallah. Lah. Hancurkan kuburan yang ada di masjid kalian. Ya. Imma kuburannya yang dihancurkan, kalau memang masjid dulu kemudian ada kuburan, atau kalau enggak masjidnya dihancurkan jika memang ada kuburan terlebih dahulu baru masjid. Kritik yang keenam bahwa pendiri kelompok ini mengimani mempercayai Al-Kashaf. Yang ketujuh bahwa pendiri kelompok ini itu seorang kuburi khurafi. Yang kedelapan bahwa tablighiyin, para pengikut jamaah tabligh, beribadah kepada Allah dengan fikir yang bid'ah, dengan versi tariqah sufiyah. Ya. Yaitu diantaranya memisah kalimat tauhid la ilaha illallah dalam zikirnya menjadi la ilaha la ilah la ilah la ilah kemudian innallah illallah illallah. Ya. Maka memotong nafi dari isbat seperti ini, memisahkan antara nafi dengan isbat, ya, itu berkonsekuensi kufur ya ikhwan. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Syekh Hamud At-Tuwaijiri dalam kitabnya. Yang ke-10, kelompok ini membolehkan membawa jimat-jimat yang di situ ada raja-raja atau nama-nama yang enggak dikenal, yang bisa jadi itu adalah nama-nama syaitan. Ya. Ini kritik, 10 kritik yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Ahmad An-Najmi, Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Oleh karena itu, para ulama mentahdir keras kelompok ini. Ya, di antaranya adalah tahdir dari Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh, mufti Kerajaan Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz. Beliau menulis kepada raja kala itu, Al-Malik Khalid bin Saud. Kata beliau, min Muhammad bin Ibrahim ila hadrati sahibi sumu al-malaki al-amir Khalid bin Saud, rais ad-diwan al-malaki al-waqar. Waktu itu tampaknya beliau masih belum menjadi raja. Dari Muhammad bin Ibrahim kepada hadrah sahibi sumu al-malaki amir Khalid bin Saud, pimpinan Dewan Kerajaan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad talaqaitu khitab sumuwikum. Aku telah menerima surat dari Anda yang tertanggal 21 Muharram 1382. Wama bi rifqihi, dan lampiran-lampiran. Wahual iltimas al-marfu ila maqam hadrati sahibul jalala al-malik al-mu'azzam. Naam, min Muhammad Abdul Hamid Al-Qadiri wa Syah Ahmad Nurani wa Abdul Salam Al-Qadiri wa Su'ud Ahmad Dahlawi hawla talabihim al-musa'adah fi mashru' jum'iyatihim allati sammauha kulliyatul da'wa wa tabligh al-islamiyah. Perhatikan, tidak malu minta bantuan kepada Kerajaan Arab Saudi. Ya, aku telah menerima surat dari Anda beserta lampirannya, yang di situ ada permohonan yang disampaikan kepada sang raja dari Muhammad Abdul Hamid Al-Qadiri dan Ahmad Nurani Abdul Salam Al-Qadiri dan juga Su'ud Ahmad Dahlawi tentang permintaan bantuan. Mereka meminta bantuan untuk proyek kelompok mereka, perkumpulan mereka yang mereka sebut, mereka beri nama Kuliyatud Da'wah wa Tabligh Al-Islamiyah. Wa kadzalika al-kutayyibat al-marfu'ah. Demikian pula aku menerima kutayyibat, kitab-kitab kecil yang disampaikan dhamni risalatihim, termasuk dalam surat mereka itu. Wa a'rada li sumuikum anna hadhil jumi'a la khaira fiha. Nah. Wa a'ridu li sumuikum, dan aku sampaikan kepada Anda bahwa jum'iyah ini tidak ada kebaikan padanya, kata beliau. Fa innaha jum'iyah bid'ah wa dalalah. Ini merupakan jum'iyah yang bid'ah dan sesat. Wa bi qira'ati al-kutaybat al-murafiqah bi khitabihim wajadnaha tashtamil 'ala ad-dalal wal bid'ah wad-da'wa ila ibadatil qubur wasyirik. Dan dengan membaca kutaybat, kitab-kitab kecil yang mereka lampirkan ini, maka kami dapati padanya penuh dengan kesesatan, bid'ah dan ajakan untuk mengibadai kuburan dan kesyirikan. Al-amr alladzi la yasa as-sukut anhu. Perkara yang enggak, ini merupakan perkara yang enggak boleh untuk kita diam darinya. Untuk kita mendiamkannya atau membiarkannya. Walidza fa sanaqum insyaallah birraddi 'alaiha. Oleh karena itu kami akan membuat bantahan terhadap mereka. Bima yakshif dalalaha wa yadfa batilaha. Untuk menyingkap kesesatan dan membantah kebatilan-kebatilannya. Ya. Wa nas'alullaha ayyan sura dinahu wa yu'liya kalimatahu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ini surat ini bisa dibaca di kitab Al-Qaulul Baligh fi Tahdzir min Jama'ati Tabligh karya Syekh Hamud At-Twaijri. Nah. Ini beliau menulis surat apa? Menanggapi surat yang disampaikan oleh Al-Amir Khalid ya, bin Saud. Ya. Dengan tegas menyatakan kelompok ini sebagai kelompok yang tidak ada kebaikan padanya. Sebagai jum'iyah bid'ah wa dalalah. Bahkan mengajak kepada ibadatil kubur wa syirik. Nah. Demikian pula Syekh Abdul Razak Afifi ketika ditanya tentang bolehkah keluar bersama jamaah tabligh dalam rangka mengingatkan manusia tentang keagungan Allah. Nah, maka beliau jawab al-waqi' annahum mubtadi'ah. Kenyataannya, faktanya mereka ini mubtadi'ah, muharrifun. Ya. Orang yang menyimpangkan agama wa ashab turuq qadiriyah wa ghairihim. Orang-orang yang berjalan di atas tarekat qadiriyah. Wa khurujuhum laisa fi sabilillah. Keluarnya mereka itu bukan di jalan Allah, lakinnahu fi sabili Ilyas. Namun itu di jalannya Ilyas, yakni Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi tadi itu. Hum la yad'una ila al-kitab wa sunnah walakin yad'un ila Ilyas syaikhihim fi Bangladesh. Mereka tidak mengajak ke kitab Al-Kitab wa Sunnah, namun mengajak ke Ilyas yang merupakan guru mereka di Bangladesh. Nah, ini pernyataan beliau. Wa amma al-khuruj bi qasdi da'wa ila Allah fa huwa khuruj fi sabilillah wa laysa hadha huwa khuruj jama'ati tabligh. Khuruj dengan niat dakwah ke jalan Allah itu memang betul merupakan khuruj yang fi sabilillah. Namun itu bukan khurujnya jama'atu tabligh. Wa ana arif at-tabligh min zaman qadim. Aku kenal jama'at tabligh ini sudah sejak dulu. Wa humul mubtadi'ah. Mereka ini kelompok bid'ah. Fi ayyi makan kanu hum fi Misr wa Israel wa Amerika wa Saudiya kulluhum murtabitun bi syaikhihim Ilyas. Ya, di tempat manapun mereka berada, baik. Ya. Wahum al-mubtadi'ah fi ayyi makan. Mereka adalah kelompok bid'ah di tempat manapun. Mereka ada di Mesir, di Israel, di Amerika, di Saudiya. Semuanya mereka mengikat diri mereka dengan Syekhnya yaitu Ilyas. Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga ditanya, nah, ahsanallahu ilaika hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi iftirakil umam. Ya. Hadis Nabi tentang perpecahan umat. Ataftariku ummati ala 73 firqa illa wahidah. Fahal jama'atu tabligh ala ma indahum min syirkiyat wa bid'ah. Wa jama'atul ikhwanul muslimin ala ma indahum min tahazzub wa syaqqil 'asa ala wulatil umur wa adamis sam'i wat ta'ah. Hal hataini al firqatain tadkhul? Apakah kelompok jama'atul tabligh dengan kondisi yang ada pada mereka berupa kesyirikan, bid'ah? Demikian pula kelompok ikhwanul muslimin dengan kondisi yang ada pada mereka yaitu hizbiyah dan memecah ketaatan dari waliul amr yang tidak mau mendengar dan taat kepada waliul amr. Apakah dua kelompok ini masuk ke dalam hadis tersebut? Tadkhul fi sintain wa sab'in. Maka Syekh menjawab, ya, masuk ke dalam 72 firqah itu. Nah, jamaatut tabligh dan ikhwanul muslimin termasuk dalam 72 kelompok firqah yang sesat itu. Man khalafa aqidata ahli sunnah dakhala fi sintain wa sab'in. Sehingga siapapun yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah, maka dia masuk ke dalam 72 firqah. Nah. Kemudian Sa'il menegaskan, yakni hatainil firqatain min dimni asintain wa sab'in, yakni dua kelompok ini apakah termasuk ke dalam 72 firqah tersebut yang sesat? Na'am, kata Syekh. Betul. Iya, kata beliau, min dimni asintain wa sab'in. Nah. Ya, termasuk dalam 72 firqah tersebut. Nah. Syekh Al-Albani juga menjawab, jamaatut tabligh la taqum ala manhaj kitabillah wa sunnati rasulihi alaihi salam wa makana alaihi salafun salih. Jamaat tabligh itu tidak tegak di atas manhaj kitabullah dan sunnah rasul serta salafus salih. Wa idza kana al-amru kadzalik fala yajuz al-khuruj ma'ahum. Jika kondisinya seperti itu, maka tidak boleh khuruj bersama mereka. Di annahu yunafi manhajana fi tablighina li manhajis salafis salih. Karena khuruj bersama mereka itu bertentangan dengan manhaj kita di dalam menyampaikan manhaj as-salafus salih. Nah, demikian ucapan beliau dan penjelasan beliau sangat cukup lumayan panjang tentang masalah ini. Nah. Demikian tentang penjelasan tentang kelompok jamaatut tabligh. Syekh Sal Abdullah bin Gudayan juga pernah ditanya, apakah boleh keluar bersama jamaatut tabligh? La tamshi ma'ahum, jangan kalian berjalan bersama mereka. Ya. Innama tamshi ma'a kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan pada dua tahun yang lalu, ya, jadi tahun 1443, nah, Menteri Wizaratus Syu'un Ad-Diniyah itu menginstruksikan, yakni Wizaratus Syu'un Ad-Diniyah di Arab Saudi itu menginstruksikan kepada seluruh para khatib, para khutaba di Arab Saudi untuk membuat tema khutbah tahdzir dari jamaah tabligh. Itu beliau perintahkan pada untuk khutbah Jumat tanggal 6 Jumadil Ula 1443. Beliau instruksikan seluruh para khutaba di masjid-masjid jami' maupun masjid-masjid yang lainnya di khutbah Jumat pada hari Jumat itu untuk temanya sama, yaitu mentahdir dari jamaatut tabligh. Ya. Dan menjelaskan kesesatan dan penyimpangan-penyimpangannya serta bahayanya. Bahkan kata beliau, jelaskan bahwa kelompok ini bawabah min bawabadil irhab, termasuk salah satu corong corong terorisme. Wa in za'amu annahum khilaf dzalik, meskipun mereka mengklaim mereka tidak demikian, tapi jelaskan ya tentang kesesatan mereka ini. Bahkan jelaskan pula bahwa ini adalah kelompok teroris. Nah, itu demikian ditegaskan oleh Wazir Asy-Syu'un Al-Islamiyah Kerajaan Arab Saudi. Ya. Wazir Asy-Syu'un Al-Islamiyah wa Da'wah wal Irsyad, yaitu Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Syeikh. Ya. Ditekankan kepada para khatib. Ya. Beliau katakan, wa awdihu abras akhta' hadhil jama'ah. Jelaskan ya, poin-poin terbesar kesalahan-kesalahan kelompok ini. Wa annaha inharafat anil aqidah as-sahihah. Jelaskan bahwa mereka ini telah menyimpang dari akidah yang sahihah. Wal manhaj ad-da'wi al-qawim. Dan menyimpang dari manhaj dakwah yang lurus. Alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram. Ya. Wa waqa'at fi dalalat kabirah. Bahkan terjatuh dalam kesesatan yang sangat besar. Warabatat atba'ahum biha. Dan mengikat para pengikutnya dengan kesalahan-kesalahan itu. Wa uzlatuhum an jama'atil muslimin. Dan mereka menyendiri, menyempal dari jama'ah kaum muslimin. Demikian ya akhwah, keterangan tentang jama'at tabligh. Kemudian pada soal berikutnya, Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, hal hadhil jama'ah tadkhul fi 72 firqah al-halika? Apakah kelompok-kelompok ini termasuk dalam 72 kelompok yang binasa? Ini pertanyaan mirip dengan pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih kepada Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Maka beliau menjawab, na'am. Kullu man khalafa ahla sunnati al-jama'ah mimman yantasibu ila al-islam fi da'wa aw fil aqidah aw fi shay'in min usul al-iman fa innahu yadkhul fil 72 firqah wa yashmuluhu al-wa'id wa yakunu lahu min adh-dhammi wal-'uquba biqadri mukhalafatihi. Iya, semua yang menyelisih al-sunnah al-jama'ah, ya, yang menisbahkan diri kepada Islam dalam dakwah ataupun akidah ataupun satu saja dari usul iman, maka kalau dia menyelisihi ahli sunnah, maka dia termasuk dalam 72 firqah tersebut dan terkenai ancaman itu, ancaman finnar, dan dia akan mendapatkan celaan dan hukuman sesuai dengan kadar penyimpangannya. Baik, itu mungkin penjelasan kita atau kajian kita di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan. Dipersilakan. Ila Afanstad. Ya. Boleh ada pertanyaan di luar kitab, boleh Ustaz? Nah, baik, bebas. Kena bacakan Ustaz. Nah, apakah boleh bagi seorang akhwat menolak tawaran untuk dijodohkan dengan seseorang ikhwah di mana yang akan menjadi wasilah adalah orang yang hanya dikenal dari dunia maya? Hal ini kita tidak tahu bagaimana akhlaknya atau amanahnya sang wasilah tersebut. Nah, betul. Kalau emang tidak tahu, tidak dikenal, maka jangan diterima. Jangan-jangan mau. Nah, apalagi seperti yang disifati tadi, hanya kenal melalui media sosial. Sementara kita tahu media sosial ini, ya, kita sering kenal sama orang tapi nggak tahu dia siapa sebenarnya. Bisa seseorang, dan sangat sering itu terjadi, mengecoh kita. Dia menampilkan dengan karakter tertentu di media sosial, padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, bahkan na'udzubillah, sampai bukan hanya karakter dalam arti sifat-sifat saja, bahkan fisik dia menampakkan berbeda jenisnya. Dia laki padahal dia perempuan, atau sebaliknya, menampakkan perempuan padahal dia laki. Maka ini sangat berbahaya. Kalau yang seperti itu saja bisa dilakukan di media sosial, ya, menampakkan jenis yang berbeda dari jenis yang sebenarnya, apalagi sekedar sifat-sifat, gitu. Maka itu merupakan sikap yang benar. Dia tidak percaya melalui siapa perantara itu, karena dia nggak kenal kecuali melalui media sosial. Barakallahu fikum. Afwan, masih ada, Ustaz. Nah, bolehkah kita menitipkan produk jualan kita di tempat yang terdapat padanya ikhtilat, misalnya di kantin, kantor, dan sekolah-sekolah? Nah, secara jual beli boleh. Ya, secara jual beli boleh, dan jual belinya sah. Adapun ikhtilat yang ada, itu tanggung jawab pemilik pemilik apa? Pemilik warung atau pemilik toko. Barakallahu fikum. Itu yang Anda tahu, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fiik, sebentar cukup. Cukup ya, taib. Nah, jika wa illa kaif antum, semua kabar di sana? Baik ya. Sehat semua, ikhwah. Alhamdulillah, Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Baik, di Bone maupun Sinjai. Aman, Ustaz. Insyaallah. Baik, baik. Bersori, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, taib. Nah, kalau begitu, ana undur diri, mohon pamit. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.